Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku dan dalam naungan kepak sayapmu jiwa demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibir I'm